muda, pati lautku teman surga. Hanya berlaku kejarangan, teman waktu kita jaya. Tetapi pintu penjara, di sana teman tiada. Mencari teman memang mudah, apabila untung teman sudah. Mencari teman tidak mudah, apabila untung teman sudah. Soneta teman yang setia.